tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya hidupku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hilangkan diriku, tak peduli aku cinta yang merana. Kau salahkan aku, hilangkan diriku, tak peduli aku kasihku kau siksa. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Kacang lupa ku.